بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwana fiddin azzakumullah. Salah satu prinsip mendasar dalam Islam ialah jam'u kalimatil muslimin alal haq, menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran. Wal istima' alal haq, dan bersatu, berkumpul bersama-sama di atas kebenaran. Ini merupakan wasiat Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, terutama kaum mukminin, wasiat para anbiya wal mursalin alaihimussalam, wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini merupakan prinsip mendasar dari prinsip salafun salih, salah satu prinsip dari prinsip-prinsip sunnah, berkumpul di atas kebenaran, menyatukan kaum muslimin, kalimat muslimin di atas kebenaran. Disebutkan dalam Al-Quran di Ali Imran, Allah berfirman, wa'tasimu bihamlillahi jami'an wa la tafarraqu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kamu bersatu di atasnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Habrullah, tali Allah dimaknakan dengan Quran, juga dimaknakan dengan Quran dan Sunnah, dimaknakan dengan Tauhid, dengan keislaman, dan itu semuanya makna yang benar. Tali Allah ialah Islam, inti Islam adalah Tauhid, dasar pijakannya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Salaf. Maka ayat ini memerintahkan kita kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, bersatu di atas tauhid dan Islam. Juga perintah untuk istima' alaiha, bersatu padu dan menyatukan kaum muslimin di atas hablullah, di atas tauhid, di atas Islam, di atas Quran dan sunnah. Kalimat wala tafarraqu penegasan, dan kalian jangan berpecah belah. Penegasan pentingnya persatuan, pentingnya menyatukan kaum muslimin, pentingnya menyatukan kalimat kaum muslimin alal haq. Satu, bersatulah, jangan berpecah belah. Bersama-samalah, jangan centang perenang. Ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah. At-tamassuk bil kitabi wa sunnah, berpegang teguh dengan al-kitab sunnah, wal istima'u alaiha, dan bersatu padu, bersama-sama, menjaga kebersamaan di atas sunnah. Ikhwan fitina azakumullah, di antara yang melengkapi prinsip ini, sekaligus menekankan tentang prinsip ini, ialah al-ukhuwah al-islamiyah. Dalam Islam, kita diwajibkan, dianjurkan, dihimbau untuk merajut persaudaraan di antara kaum muslimin dengan dasar keislaman kita, dengan dasar keimanan kita, dengan dasar al-haq tadi. Berinteraksi dengan kaum muslimin dengan konsep ini. Ya, bersaudara dengan kaum muslimin dengan konsep ini. Namanya al-ukhuwah islamiyah al-haq. Ini untuk semakin mengokohkan persatuan, mengokohkan i'tisam bisunnah, supaya sangat kuat, dipersaudarakan, diminta untuk bersaudara, merajut persaudaraan yang begitu kuat, yang begitu erat di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, di atas Alkitab wassunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mu'minun hanyalah bersaudara. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Bersaudara. Disebutkan dalam beberapa periwayatan, Nabi kita Muhammad SAW menghimbau kaum muslimin dalam berukhuwah, dihimbau untuk berukhuwah dengan erat, dengan kuat, dengan kokoh, saling bersinergi, saling bahu-membahu, saling mencinta, saling berta'awun, saling menyayangi, supaya semakin erat ukhuwahnya. Dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mu'min dengan mu'min yang lain diumpamakan seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'da, sebagiannya mengokohkan, menguatkan sebagian yang lain. Dikatakan wasyabaka baina asabihi, dan beliau saling merekatkan di antara jari jemarinya. Begitu kuat, begitu kokoh, begitu erat ukhuwah yang seharusnya terbina, terajut di kalangan kaum muslimin. Satu bangunan, berbeda-beda unsurnya, berbeda-beda sukunya, kabilahnya, berbeda-beda jenisnya, banyak ragamnya, namun saling support, saling bersinergi, saling bahu-membahu, saling gotong royong, saling menguatkan, saling mengeratkan, sebagaimana sebuah bangunan yang terdiri dari berbagai macam jenis bahan, ketika satu sama lain dipadukan, dieratkan, dikuatkan, menjadi sebuah bangunan yang sangat kokoh, yang sangat megah, yang sangat indah, yang sangat kuat. Begitu seharusnya ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Yang kokoh, yang kuat, yang erat. Saling mengeratkan, saling menguatkan, saling mengokohkan. Sehingga semakin indah, megah, dan kuat. Juga dalam Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau salah satu memisalkan ukhuwah yang seharusnya terjalin di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Matsarul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad." Perumpamaan kaum muslimin, kaum mukminin di dalam saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling support di antara mereka, kal jasad. Perumpamaannya seperti sebuah jasad, satu tubuh, satu badan, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Idza ishtaka minhu 'udhun, ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, tada'a lahu sulhadul humusar, maka semua anggota tubuhnya akan merasakan sakit sehingga dia panas, menggigil, dingin, di waktu malam enggak bisa tidur. Dikarenakan ada saudaranya yang mengalami musibah, ada teman dia yang menderita, ada teman dia yang sedang sakit, maka semuanya merasakan sakitnya. Sehingga kemudian muncul rasa solidaritas, muncul semangat membantu antar sesama, muncul yang namanya ta'awun, saling bersinergi, bantu membantu, bahu membahu, gotong royong, muncul yang namanya rahmah, kasih sayang, muncul yang namanya mawaddah, rasa cinta, muncul yang namanya syafaqah, belas kasih, yang dari situ akan membantu sesama yang membutuhkan, yang memerlukan. Barakallahu fikum. Seperti itu seharusnya persaudaraan di antara kaum muslimin, erat, kuat, kokoh, satu jasad, satu tubuh yang tak terpisahkan. Saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling bantu-membantu, saling menguatkan, mengokohkan. Itu ukhuwah yang diharapkan ada di kalangan kaum muslimin. Dan akan terwujud ketika ala minhajin wahid, satu manhaj. Ketika ukhuwah itu dibangun di atas dasar keislaman, saya muslim, dia muslim, mereka muslim, dengan keislaman menjadi satu, al-muslim wa akhul muslim. Apalagi diratkan dengan bimbingan yang sama, akidah yang sama, prinsip keimanan yang sama, cara beribadah yang sama, tariqah dakwah yang sama, metodologi dakwah yang sama, tarbiyah yang sama, dengan akhlak yang sama, budi pekerti yang sama, semua terbimbing dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, terbimbing dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbimbing dengan bimbingan para ulama kita dari masa ke masa sampai hari ini sampai yaumul qiyamah nanti. Itu seharusnya ukhuwah yang terjalin di kalangan kaum muslimin, erat kuat. Hal yang berikutnya yang dihimbau dalam Islam ialah menjaga ukhuwah tadi, jaga keutuhannya, dijaga kekokohannya, dijaga. Diingatkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya ukhuwah Islamiyah yang begitu kokoh, yang begitu erat, yang begitu kuat, persaudaraan antara muslimin yang begitu kokoh, yang begitu erat, itu merupakan anugerah besar dari Allah Jalla wa'ala. Nikmat yang begitu besar, yang begitu agung dari Allah Jalla wa'ala. Hanya Allah Ta'ala yang bisa menganugerahkan, yang bisa mewujudkan. Yang lain tidak bisa. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim di Ali Imran tentang orang-orang Yasrib di masa dahulu, orang-orang Madinah di masa lalu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Pertama dinaskan, tegaskan sebagai sebuah kenikmatan. Nikmat apa itu? "Idz kuntum a'da'a." Ketika kalian dahulu saling bermusuhan. Ayat ini membicarakan tentang orang-orang Yasrib di masa lalu, sekarang kota Madinah. Di sana ada dua kabilah besar. Ada suku Aus, ada suku Khazraj. Di masa lalu, di era jahiliyah, sebelum datang Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, mereka saling bermusuhan, bertikai, bertengkar, saling mencaci, saling mencela, bahkan sampai tingkat fisik, tawuran antar suku, antar kabilah, bahkan perang antar suku, antar kabilah, sampai pada tingkat pertumpahan darah, perang antar mereka. Dahulu dikenal dengan sebutan Yaumul Bu'ats, hari Bu'ats, perang berkepanjangan yang bersejarah yang ada pada mereka, menggambarkan puncak permusuhan, puncak kebencian di antara mereka, dua suku yang besar tadi. Allah mengatakan fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Jalla wa Ala melunakkan di antara hati-hati kalian, fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka kalian dengan nikmat Allah semata bersaudara, ikhwana. Allah melembutkan hati mereka dengan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingan sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam datang kepada mereka, Rasul mengajak mereka masuk Islam langsung, juga melalui sebagian sahabat yang diutus ke kota Madinah. Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada ahlul Madinah, satu demi satu memeluk agama Islam, sampai pada akhirnya Madinah muslimin. Orang-orang Madinah, suku Aus, suku Khazraj, berbondong-bondong masuk Islam. Barakallahu fikum. Menyisakan beberapa yang munafik, menyisakan beberapa Yahudi, kabilah Yahudi di kota Madinah. Tapi hampir semua Aus dan Khazraj masuk Islam. Dengan keislaman mereka, Allah Jalla wa'ala menghilangkan permusuhan itu. Dengan ukhuwah Islamiyah, dengan dasar keislaman yang ada pada mereka, Allah hilangkan permusuhan di antara mereka. Tidak ada lagi peperangan, perang antar suku. Tidak ada lagi pertumpahan darah. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi perselisihan. Tidak ada lagi permusuhan, kedengkian, kedongkolan, kebencian, amarah, hasad, dengki. Hilang semuanya itu. Disatukan oleh Islam, disatukan oleh bimbingan sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka semuanya muslimin, mukminin, ibadallah, sebagai hamba-hamba Allah. Akidahnya sama, keimanannya sama, prinsipnya sama, ubudiyahnya sama, akhlak adabnya sama, tariqah dakwahnya sama. Dikenal sebagai sahabat Ansar, pembela-pembela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersatu padu. Muslimin, mukminin. Allah ingatkan. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a, kalian dahulu bermusuhan. Wahai Aus, wahai Khazraj, kamu dulu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Jalla wa'ala yang melembutkan di antara hati-hati kalian dengan Islam, dengan bimbingan sunnah ini. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah semata kamu bersaudara. Diingatkan, ukhuwah itu nikmat yang luar biasa. Kelembutan hati, kesatuan hati, itu nikmat yang luar biasa. Muslimin bisa saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, itu luar biasa. Antara muslimin duduk dengan tenang, sharing, bermajelis, bincang-bincang dengan senyum, tanpa ada permusuhan, itu luar biasa. Bahkan dua orang pagi-pagi ngopi bareng, ngeteh bareng, makan serabi dengan senyum, dengan nyaman, gak ada permusuhan di antara mereka, itu nikmat yang sangat luar biasa. Itu mauhibatun ilahiyatun, anugerah ilahi yang luar biasa, hanya Allah Jalla wa'ala yang mampu menganugerahkannya. Jangan pernah meremehkan ini semua. Jaga dan rawatlah ukhuwah ini. Di Al-Anfal ayat yang ke-62, Allah Jalla wa'ala menegaskan, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, dan Allah Jalla wa'ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka, yang menyatukan di antara hati-hati mereka, Allah Jalla wa'ala. Allah menegaskan, لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Engkau wahai Nabi SAW, seorang Nabi, seorang Rasul, kalau seandainya engkau membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, ma'alafta baina qulubihim, engkau tidak bakal sanggup melembutkan di antara hati-hati mereka. Allah menegaskan, walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati. Bayangkan, seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi kita Muhammad SAW, dikasih fasilitas semua yang ada di muka bumi ini, dipakai, ya, dibelanjakan untuk menyatukan dua hati yang terpisah. Tidak bisa. Apalagi selain beliau SAW. Apalagi tidak ada fasilitasnya. Lebih susah lagi. Allah menegaskan, walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah Jalla wa'ala yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Barakallahu fikum. disebutkan dalam tafsirnya, tafsir Tabari, Ibn Kathir, dan juga yang lainnya, dari Abdah bin Abi Lubabah rahimahullah, menceritakan dia berjumpa dengan Mujahid bin Jabal al-Makki rahimahullah, Mujahid Imam Tabi'in pada masanya. Ketika berjumpa dengan Mujahid, maka Mujahid rahimahullah menggenggam tangannya, menjabat tangannya, sambil mengatakan, "Maltaqal muslimani fatasafaha wa tabassana illa tahatat anhuma dhunubuhuma kama tahatat." Bila berjumpa dua orang muslim, lalu mereka berjabat tangan dan tersenyum, melainkan dosa-dosa mereka akan berguguran sebagaimana bergugurannya daun-daunan dari pohon. Pohon ketika musim gugur, itu gugur daun-daunnya. Seperti itu gugurnya dosa kesalahan dari muslimin, dua orang muslim yang saling berjumpa, lalu jabat tangan dan tersenyum. Katanya Abdah, "Inna hadza la yasir." Sesungguhnya amal ini ringan sekali, mudah sekali. Ai al-musafaha wa tabassum. Sekedar jabat tangan, senyum, ringan sekali, gampang sekali, enteng sekali. Besar pahalanya. Katanya Mujahid, "La taqul dzalik." Kamu jangan mengatakan seperti itu. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum." Kalau seandainya engkau wahai Nabi SAW membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini, engkau tidak bakal sanggup melembutkan hati-hati mereka. Tapi Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Itu bukan amal yang enteng. Itu amal yang sangat besar. Anugerah yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Hanya Allah yang mampu melembutkan dua hati yang terpisah. Ketika Allah menghendaki, Allah mentakdirkan dua hati itu berpisah, bercerai, tidak akan ada seorang pun yang sanggup menyatukannya. Tidak bakal ada seorang pun yang sanggup melembutkannya. Tidak bakal bisa. Jangankan orang fulan, alan, jangankan antum seorang ikhwah, talib, santri, mudaris, muallim, jangan antum seorang ustaz, seorang da'i, jangan antum seorang alim, seorang syekh, seorang nabi, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sanggup dan tidak mampu melembutkan dua hati, menyatukan dua hati. Hanya Allah Jalla wa'ala yang menyatukan dan yang melembutkan dua hati. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Ketemu dengan teman-teman, para santri, bertemu dengan para-para ikhwah, bertemu dengan muslimin di luar sana, ketemu masya Allah, bisa jabat tangan, bisa tersenyum, menyampaikan salam, tanya kabar, kif halak bekhair, masya Allah. Tapi jangan dengan ringan, itu merupakan nikmat yang sangat besar min Allah Jalla wa'ala. Anugerah besar dari Allah Jalla wa'ala. Hati kamu bisa ketemu, hati kamu bisa lembut, menyatu, bisa saling berjumpa, tatap muka, menyampaikan salam, jabat tangan, tersenyum. Ini amal yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Ta'liful qulub, kelembutan hati. Ini nikmat. Ingat nikmat ini. Maka jaga nikmat ini. Dirawat nikmat ini. Dipelihara nikmat ini. Jangan kamu rusak. Jangan kamu hancurkan. Sebab kalau sudah rusak, kalau sudah hancur, susah untuk kembali lagi. Bila Allah menghendaki tidak bersatu, tidak bakal bersatu selamanya. Meskipun sudah diupayakan oleh para ikhwah-ikhwah, mau yang junior, mau yang senior, diupayakan oleh tulabul ilmi, mudarisin, muallimin, mubalighin, duat, asatidah. Meskipun diupayakan oleh ulama, masyaikh, bila Allah tidak menghendaki, tidak bakal bisa satu orang menyatukannya. Dikarenakan Allah takdirkan rusak. Barakallahu fikum. Jangankan yang terlalu jauh, kolaborasi dakwah dan tarbiyah terlalu jauh. Jangankan ke arah sana, berjumpa saja, ketemu dua orang susah dan sulit. Kalaupun dipaksakan ketemu, tidak ada senyum. Tidak ada senyuman yang alami yang betul-betul menggambarkan isi hati yang saling mencintai. Kalau pernah ketemu, buang muka, buang wajah, buang punggung. Kalau pernah ketemu dengan muka yang tegang, dengan muka yang enggak ada, enggak berbinar-binar. Enggak bisa. Ketika Allah Jalla wa'ala menghendaki telah berpisah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ketahuilah pertemuan, perjumpaan kaum muslimin, apalagi arusnul jamaah salafiyin seperti saat sekarang ini di majlis ilmu, bersimpuh, tafakufiti, ngaji, taklim, saling berjumpa, itu nikmat yang luar biasa. Anugerah Allah yang luar biasa. Jaga, rawat, pelihara, jangan dihancurkan, jangan dirusak. Diperkokoh, diperkuat, kalbunian, kayak sebuah bangunan, satu sama lain, saling menguatkan, saling mengokohkan, saling bersinergi, saling support. Kal jasad, dikokohkan, dikuatkan, seolah satu tubuh, saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, saling peka dengan sesama, memunculkan jiwa solidaritas yang sangat tinggi, suka dan duka bersama-sama di atas al-haq. Caranya ya harus menyatukan akidah. Satu, prinsip akidahnya harus sama. Harus menyatukan manhaj. Manhajiannya harus sama. Menyatukan tariqah. Cara dakwahnya harus sama. Manhaj dakwahnya harus sama. Tariqah tarbiyahnya harus satu. Manhaj tarbiyah harus satu. Kaifiyah-kaifiyah amal ibadah harus sama dengan bimbingan sunnah. Harus satu semuanya itu. Menyatukan akidah, menyatukan prinsip keimanan, menyatukan prinsip manhajiyah, menyatukan cara beribadah, menyatukan cara berdakwah, disatukan di atas sunnah. Itu kuncinya. Itu kuncinya para prophet. Selebihnya kesempurnaan dan melengkapi. Barakallahu fikum. Jangan pernah bermimpi ukhuwa itu terajut ketika prinsip akidah berbeda. Ada sunni, ada rafidhi. Ada sunni, ada khariji. Ada sunni, ada mu'tazili. Tidak bakal bisa. Selamanya akan berpecah. Selamanya akan berpisah. Jika dengan beda akidah. Tidak mungkin merajut ukhuwah dengan orang-orang yang beda akidah, yang menyimpang akidahnya. Tidak mungkin dan tidak boleh. ya, merajut persaudaraan, menyatukan ragam akidah dari satu, itu namanya tamayyuh, melembekkan prinsip, melembekkan manhaj, penyimpangan. Tidak bisa. Memang harus berpisah. Perpisahannya karena Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan beda akidah. Jangan pernah bermimpi untuk merajut ukhuwah yang benar ketika beda manhajnya. Yang ini sunni salafi, yang ini ikhwani, yang ini sururi, yang ini haddadi, dan yang lain-lain dari berbagai macam manhaj munharifah, ragam manhaj yang menyimpang dari sunnah. Kalau beda manhaj, ya memang harus berpisah. Tidak mungkin menyatukan manhaj-manhaj yang menyimpang. Upaya menyatukan penyimpangan manhaj, itu tamayyuh, melembekkan prinsip, itu penyimpangan manhajiyah. Namanya at-tamayyuh, pelakunya dikatakan mumayyi', golongannya dikatakan mumayyi'ah. Tidak bisa. Jangan pernah bermimpi mengokohkan ukhuwah, persatuan, persaudaraan ketika beda thariqah ubudiyahnya. Ini beribadah di atas sunnah, ikhlas dengan mutaba'atus sunnah, muwahhid sunni, yang ini syirik, yang ini mengerjakan praktik syirik, yang ini mengerjakan amalia-amalia bid'ah yang menyimpang. Tidak mungkin kamu rajut. Memang harus berpisah. Perpisahannya karena Allah Jalla wa'ala. Harus berpisah karena Allah. Tidak mungkin disatukan antara tauhid dengan syirik, amalia sunnah dengan amalia bid'ah. Tidak mungkin. Yang ini muwahhid, yang ini musyrik, yang ini sahibu sunnah, yang ini sahibul bid'ah wal ahwa, tidak bisa. Yang berupaya menyatukannya itu tamayyuh, penyimpangan, penyimpangan manhaj yang berat. Tidak bisa. Kalau mau menyatukan, harus menyatukan dengan akidah yang sama, manhaj yang sama, tariqah ibadah yang sama. Barakallahu fikum. Tidak mungkin merajut ukhuwah bersama dengan orang-orang yang menyimpang thariqah dakwahnya, manhaj dakwahnya. Tidak bisa. Tidak mungkin bersatu padu. Yang ini sunni, salafi, di atas sunnah, dakwah salafiyah, dakwatul haq. Yang ini hizbi, munharif. Yang ini thariqah dakwahnya, kepingin membuat daulah islamiyah dengan cara yang mungkar. Yang ini jihadiyah, jihadisme dengan cara-cara yang mungkar. Dan yang lain-lainnya. Tidak bisa. Harus berpisah. Karena Allah Jalla wa'ala. Wajib berpisah. Menyatukan manhaj-manhaj dakwah yang menyimpang. Menyatukan tariqah, tariqah dakwah yang menyimpang. Itu tamayyuh. Melembekkan prinsip, itu penyimpangan manhaj. Barakallahu fikum. Tidak bisa. Yang ini harga mati. Ukhuwah Islamiyah akan terrajut dengan benar ketika satu akidah, satu manhaj. Di, kalau satu kaifiyah dalam amal ibadah, tariqah yang sama dalam berdakwah, dalam tarbiyah, harus semuanya sama. Ala akidatin wahidah, dengan akidah yang satu. Ala manhajin wahid, dengan satu manhaj. Ala tariqatin wahidah bidda'wati wa tarbiyah, dengan tariqah yang sama dalam dakwah dan tarbiyah. Semua dengan bimbingan Alkitab Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwan fiddin azakumullah, ketika ada satu poin dari poin-poin penyimpangan tadi, maka yang terjadi adalah kerusakan ukhuwah. Ketika kamu dapati sebuah ukhuwah terajut sebelumnya, lalu ukhuwah ini retak, lalu ukhuwah ini koyak, lalu ukhuwah ini rusak, saling membenci, saling menjauhi, maka cek poin yang pertama ini. Perhatikan sisi akidahnya, sisi manhajiahnya. Apakah ada perselisihan dalam perkara akidah? Kalau ada, memang harus berpisah. Tidak mungkin disatukan akidah yang benar dengan akidah yang menyimpang, yang sesat. Apakah satu manhaj Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah? Kalau beda manhajnya akan berpisah. Apakah satu tarekoh dakwahnya, manhaj dakwahnya, mendahulukan tauhid dan sunnah sebelum yang lainnya? Apakah ada perbedaan tarekoh ubudiyahnya? Ini poin-poin mendasar yang membedakan antara hak dan yang batil. Ketika ada mukhalafah, penyelisian dalam poin-poin tadi, pasti akan berpisah. Dan harus berpisah antara ahlul haq dengan ahlul batil, dengan antara ahlul sunnah dengan ahlul bidah wal ahwa, bahkan antara mukmin dengan kafir, muwahid dengan musyrik. Pasti akan ada pergolakan sepanjang masa antara hak dengan yang batil. Tidak mungkin disatu padukan, tidak mungkin dikumpulkan, tidak mungkin menjalin kebersamaan dengan orang-orang yang mukhalafah dalam perkara satu ini. Dan riyanya nanti akan terpisah dengan namanya masing-masing. Ada sunni salafi, ini syi'i, khariji, jahmi, mu'tazili, murji, yang ini macam-macam. Barakallahu fikum. Yang ini kewajiban kita adalah harus selalu bersama-sama dengan ahlul haq, membela al-haq, membela sunnah. Dan makomnya di sini adalah di samping menjelaskan tentang sunnah dan kebenaran, kita harus menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan bid'ah-bid'ah yang ada. Barakallahu fikum. Ada ta'sil, menjelaskan prinsip-prinsip ahlus sunnah, diyakini, diilmui, diamalkan, diterapkan. Ada tahdzir, memberi peringatan umat kepada penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan manhaj, penyimpangan-penyimpangan tarekat dakwah, penyimpangan-penyimpangan ubudiyah. Barakallahu fiik. Ini wajib diwaspadai, karena akan menghancurkan semua ukhuwah. Waspadai akidah yang menyimpang, waspadai manhaj yang menyimpang, waspadai tarekat dakwah yang menyimpang, waspadai manhaj dakwah yang menyimpang, waspadai tarekat tarbiyah, manhaj tarbiyah yang menyimpang, waspadai kaifiah-kaifiah ibadah yang menyimpang dari sunnah. Waspadai semua itu. Ketika ada, pasti retak, pasti pecah, pasti akan terbelah. Hadza haqqun, hadza batil. Kalau terjadi, Anda harus bersama dengan ahlul haq, ahlus sunnah, bagaimanapun keadaannya. Barakallahu fikum. Dan akan ada pergolakan sepanjang masa, pergolakan antara hak dengan yang batil, ahlul haq dengan ahlul batil. Barakallahu fikum. Bersama dengan kebenaran dan al-haq bagaimanapun keadaannya. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azakumullah. Di sana ada perkara-perkara akhlakiyah, adabiyah. Perkara akhlak, etika, tata krama, adab, sopan santun. Atau hal-hal yang dikatakan mukhalafah, menyelisih syariat, yang mengandung unsur kemaksiatan atau kefasikan. Ketika dilakukan akan merusak ukhuwah tadi, akan menghancurkan ukhuwah ini. Yang ini pelakunya bisa jadi dari kalangan orang-orang yang di atas sunnah, masih di atas sunnah, masih di atas pemahaman salaf, masih sunni, masih salafi. Barakallahu. Dan ini yang wajib untuk lebih diwaspadai. Dan ini yang sering kali terjadi pada orang-orang yang punya komitmen berislam di atas sunnah. Yang sering muncul pada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah. Mengaku sebagai orang yang bermanhaj salaf. Terjadi di kalangan salafiyin ahlu sunnah. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Dan semuanya wajib diwaspadai. Dikarenakan kalau dibiarkan akan bisa merusak hubungan, merusak interaksi, merusak ukhuwah. Jadi gak nyaman persaudaraannya, gak nyaman interaksinya, gak nyaman muamalahnya, bahkan mungkin berpisah. Dikarenakan su'ut tasarruf, tingkah laku yang jelek, tindak tanduk yang buruk, dikarenakan akhlak yang enggak luhur, akhlak yang buruk. Sebagian yang jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh agama, berbau kemaksiatan dan kefasikan. Dan itu banyak banget. Jumlahnya puluhan, bahkan ratusan. Ini babnya ada yang jelas gamblang, ada yang detail. Hal-hal kecil-kecil dalam berinteraksi, dalam bermuamalah, sadar atau tidak, dan sering enggak kita sadari, itu ternyata bisa menggoyahkan ukhuwah, bikin retak sebuah ukhuwah. Dan ini yang wajib kita waspadai. Waspadai, ditinggalkan, dibersihkan semua yang ada ini. Wallahul musta'an. Pada kesempatan kali ini kita akan bawakan beberapa hal yang bisa merusak ukhuwah, merusak persahabatan, merusak interaksi. Bab-babnya mungkin kemaksiatan, kefasikan, atau etika dan akhlakiyah. Disebutkan supaya kita mewaspadainya. Barakallahu fikum. Teman-teman, jazakumullah. Hal yang paling mudah mengoyak ukhuwah, merusak persahabatan, ialah ketika satu sama lain atau sebagian pihak selalu mencari-cari aib saudaranya. Selalu mencari-cari kekurangan temannya. Selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Paling cepat merusak, menghancurkan ukhuwah. Allahul musta'an. Di satu sisi qonafitina ansakumullah, ini merupakan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, akhlak yang kaum munafikin, akhlak yang orang yang fasikin, intinya bukan akhlak yang orang saleh. Ketika orang itu suka mencari-cari aib orang lain, cacatnya orang lain, kesalahannya orang lain, apalagi kemudian dia dapat, dia umbar, dia share ke sana kemari, bongkar sana, bongkar sini, untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya. Wallahu a'lam. Disebutkan dalam hadis, datang dari sejumlah sahabat, dari banyak sahabat ya ikhwan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah la taghdabul muslimin wala tattabi'u auratihim. Wahai segenap orang-orang beriman dengan lesannya, namun iman belum masuk dalam hatinya. Bukan orang yang beriman yang mukmin yang sempurna keimanannya, bukan orang yang saleh yang ma'ruf dan kesalehannya, bukan orang yang bertakwa yang ma'ruf dan ketakwaannya. Iman di lisan belum masuk dalam hati. Mungkin munafik, mungkin yang lainnya. La taghtabul muslimin, kalian jangan menghibai, jangan menggunjing kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, kamu jangan mencari-cari aib mereka, kesalahan mereka, cacat mereka. Rasul mengatakan sebagai ancaman setelah itu, fa innahu man tatabba'a auratihim tatabba'a Allahu auratah. Sebab barang siapa yang mencari-cari aurat, cacat, aib, kesalahan mereka kaum muslimin, maka Allah Jalla wa'ala akan membalas mencari aibnya dia. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi baitih. Dan barang siapa yang Allah cari aibnya, Allah akan bongkar aib itu meskipun orangnya berada di tengah-tengah rumahnya. Tidak pernah kemana-mana. Dia hanya di rumah. Kalau bahasa zaman COVID, stay at home. Di rumah saja. Tidak pernah kemana-mana. Tidak pernah keluar rumah bahkan. Tapi pekerjaan dia selama ini mencari aibnya orang, mengumbar aibnya orang, suka mencari-cari aibnya orang, dia share, dia viralkan, dia umbar. Apalagi di zaman sekarang menggunakan media di rumah, tapi medianya jalan, mengumbar aib orang lain. Maka Allah Jalla wa'ala akan membongkar aib dia meskipun di tengah-tengah rumahnya. Terbongkar siapa sesungguhnya. Ancaman keras. Sekaligus menegaskan orangnya tidak soleh, orangnya jahat, orangnya kejam. Ada dua asal dari Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, kafa bil mar'i syarran alla yakuna saliha wa huwa yaqa'u fis salihin. Cukuplah orang itu dikatakan jahat, dia bukan orang soleh, tetapi dia mencela orang-orang soleh. Jahat. Yang dia tikam orang soleh. Yang dia caci maki orang soleh. Yang dia rendahkan, yang dia hinakan orang-orang soleh. Yang dia bongkar aibnya orang-orang soleh. Yang dia cari-cari kesalahannya orang-orang soleh. Ma'ruf dengan solehnya, dengan takwaannya, dengan sunnahnya, dengan tarbiyahnya, dengan dakwahnya. Jahat ini orang. Jahat ini orang. Sekarang apa mungkin orang soleh mencaci maki orang soleh yang lainnya? Jawabannya tidak mungkin. Yang mencaci maki orang soleh, yang mengubar aibnya orang soleh, itu orang yang bukan soleh. Kalau dia soleh, enggak mungkin mengerjakan demikian. Tindakan kamu itu menggambarkan kamu tidak soleh, kamu tidak bertakwa. Jahat ketika yang kamu tikam, yang kamu caci maki, yang kamu cela, yang kamu umbar aibnya, yang kamu cari-cari aibnya orang-orang soleh. Kamu mengumbar aibnya orang awam, jahat. Lebih jahat lagi kalau yang kamu umbar aibnya ini, yang kamu cari-cari kesalahannya ini, orang yang salihin, yang muttaqin, ma'ruf dengan kesalihan takwanya, dengan sunnahnya, ma'ruf min ahli sunnah, ma'ruf annahum min as-salafiyyin, apabila ma'ruf dari kalangan thullabul ilmi, ma'ruf tabi'at sunnah, tabi'at salafiyyin, ma'ruf sebagai a'immatus sunnah, ulama'us sunnah, masyaikhus sunnah. Jahat. Lebih jahat lagi. Dan hati-hati, Allah akan membongkar aibmu, membongkar jati dirimu. Yang membongkar adalah Allah Jalla wa'ala, bukan fulan, bukan alan, tapi Allah Jalla wa'ala akan membongkar aibmu. Meskipun engkau bersembunyi dalam rumah, engkau bersembunyi dalam sebuah tempat, Allah akan bongkar semuanya. Dan hati-hati pula sanksi sosial. Jangan salahkan siapapun ketika ada orang yang juga membongkar aib kamu, mencari-cari aib kamu, lalu membongkarnya, mengumbarnya. Yang tadinya kamu fi afia wa salama, kamu selamat fi afia, terbongkar penyakitmu, terbongkar jadi diri kamu, terbongkar rahasiamu, terbongkar makarmu. Ada riwayat dari Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, kana huna ya'ni al-Madinah unasun lahum aib fasakatu an uyubin nas fanusiyat uyubuhum. Dulu di sini, di kota Madinah ini, beliau imam besar di Madinah ya kan. Dulu di sini, di kota Madinah ini, ada sejumlah orang yang punya banyak aib, banyak kesalahan. Fasakatu an uyubin nas, tapi dia diam, tidak pernah membicarakan aibnya orang lain. Fanusiyat uyubuhum, akhirnya aib mereka terlupakan. Orang lupa dengan kesalahan mereka, dengan aib mereka. Dia punya kesalahan, tidak pernah bicara dengan orang lain. Wa kanat unasun lahum aib, juga ada di kota Madinah ini orang-orang yang punya kesalahan, punya aib. Masing-masing orang punya aib, punya kesalahan, punya cacat. Fatakallamu fi uyubin nas, ternyata mereka juga membicarakan aibnya orang lain, mencari-cari aibnya orang lain, mengumbar aibnya orang lain, membicarakan aibnya orang lain. Fabaqiyat uyubuhum wa dzukirat min ba'dihim, maka aibnya terus ada dan disebut-sebut setelah kematian mereka. Setelah mati disebut-sebut fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, alan. Terbongkar semua aib. Kenapa? Dikarenakan mereka membicarakan aibnya orang lain, maka orang lain pun membalas dengan setimpal membicarakan aibnya dia. Yang tadinya enggak ada yang tahu, sekarang semuanya tahu. Yang tadinya enggak orang-orang enggak ngubris, enggak peduli, sekarang orang peduli, dikarenakan dia lebih dahulu membicarakan aibnya orang lain. Jangan salahkan siapa-siapa ketika aibmu terbongkar. Akhlakmu, etikamu, tata kramamu terbongkar, muamalah kamu terbongkar, jeleknya, kurang etikanya terbongkar semuanya itu. Ternyata kamu begini, begini, begini, begini, begini, begini, begitu, digunjing banyak orang, dibicarakan banyak orang, disebarkan oleh banyak orang, dan akhirnya kamu jatuh, hancur nama baikmu, hancur harga diri kamu, dan engkau enggak sanggup untuk melepaskan semua dari itu. Wallahu a'lam. Ini sanksi sosial. Barakallahu. Mengerikannya. Ini yang paling pertama, yang paling gampang merusak ukhuwah. Tindakan ini. Tindakan ini akan berlanjut poin yang berikutnya. Awalnya sudah enggak nyaman, gesekan pribadi, lalu saling suubon, buruk sangka, lalu mencari aibnya orang, lalu membicarakannya, lalu mengumbarnya. Akhirnya mencela dia, mencaci maki saudaranya. Wallahul musta'an. Ini kalau kaum muslimin yang kamu perlakukan demikian, itu sebuah dosa, sebuah kefasikan. Sibabul muslimi fusukun, kata Rasulullah SAW. Mencela muslim itu kefasikan. Itu kalau kamu lakukan di tengah-tengah masyarakat, hancur muamalah, hancur interaksi. Kamu akan dicap jahat oleh masyarakat kamu. Kamu tidak bakal bisa bermasyarakat dengan normal. Orang akan memusuhi kamu, akan membenci kamu, akan mencela kamu. Hubungan akan rusak, persahabatan rusak, pertemanan rusak, ukhuwahnya rusak, muamalahnya rusak. Dikarenakan perbuatan kamu tadi. Allahul Musta'an. Lebih besar dosanya ketika yang engkau cari-cari aibnya orang yang saleh, orang yang bertakwa, yang dikenal dengan sunnahnya. Lebih besar lagi dosanya ketika yang kamu umbar aibnya, kamu tikam dia adalah orang-orang yang memiliki manzilah. Para penguasamu, alim ulama'mu, orang yang ma'ruf dengan sunnah, dengan dakwah, dengan ilmu. Itu dosa besar. Bahkan sampai pada tingkat itu sebuah penyimpangan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala mengatakan, al-waqi'atu fi ahli al-ilmi wa la siyama kibarahum min kabairi dzunub. Kau menikam, kau mencela para ulama, apalagi yang senior di antara mereka, termasuk dosa besar. Abu Hatim Ar-Razi dan juga yang lainnya menyatakan, al-waqi'atu min alamati ahli bid'ah, al-waqi'atu fi ahli athar. Termasuk ciri-ciri ahli bid'ah, orang yang menyimpang, yang sesat, dia menikam dan mencela ahli athar, mencela ahli sunnah, mencela ulama sunnah, masyaikh sunnah, du'at sunnah. Termasuk ciri-ciri orang yang menyimpang. Dan cepat sekali efek negatifnya akan merusak persaudaraan, merusak ukhuwah. Ya. Siapa orang yang mau dibongkar aibnya? Dicari-cari kesalahan, dibongkar kesalahan dia di penhalai arame. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau, tidak ada yang rido. Hatta sang pelaku sendiri. Sang pelaku yang suka mencari-cari aibnya orang, mengumpulkan aibnya orang, mengumpulkan aibnya orang. Dia pun sama, tidak bakal mau dibegitukan. Tidak bakal mau dicari-cari aibnya, kesalahan dia, lalu disebarkan, diumbar di depan halayak ramai. Dia tidak bakal mau. Siapa yang tidak sakit hati? Siapa yang tidak kecewa? Siapa yang tidak marah ketika aibnya dicari-cari, aibnya diumbar ke sana kemari? Sakit dia, kecewa dia, marah dia. Marah dia. Sudah begitu dicela, dicaci maki, direndahkan, dihinakan. Tentu lebih kecewa lagi, lebih marah lagi, lebih sakit hati lagi. Allahul Musta'an. Lebih kecewa, lebih sakit hati kalau pelakunya itu orang yang selama ini dekat dengan kamu, temanmu sendiri, sahibnya kamu sendiri, ikhwah sendiri, orang yang sangat erat hubungannya dengan kamu, menikam kamu dari belakang, mencaci maki kamu, mencela kamu, mau mencari-cari aibnya kamu, mengumbar aibnya kamu, membicarakan di depan halayak ramai. Itu tindakan yang kejam. Tindakan yang sangat jahat. Akhlak yang sangat rusak. Yang sangat bejat. Langsung rusak ukhuwahnya. Dan sakitnya itu nyeri. Susah diobati. Barakallahu fik. Susah diobati. Sang pelaku akan masyhur di kalangan kaum muslimin, di kalangan teman-teman sahabatnya, orang jahat. Nah, orang yang punya akhlak busuk. Semuanya akan menyatakan demikian. kejam, jahat. Dia mengerjakan itu pada orang lain saja dikatakan kejam, jahat. Apalagi pada orang yang sangat dekat dengan dia, temannya sendiri, sahibnya sendiri, ikhwah sendiri, teman dekatnya sendiri, teman seperjuangan sendiri. Jahat, kejam. Dan lukanya itu berat. Susah untuk perbaiki. Itu membicarakan real. Jangan mengatakan, ya akhi, ini kan bukan perkara manhajiyah, bukan perkara akidah, bukan perkara prinsip, kan perkaranya perkara akhlakiyah. Akhlakiyah, mukhalafah. Akhlakiyah, dan juga kefasikan, kemaksiatan. Ya kan, mestinya kan diperbaiki. Mestinya itu dari mulai awal jangan mengerjakan hal satu ini. Jangan ada pada siapapun dari kalangan muslimin, dari kalangan para ikhwah, tindakan yang satu ini. Min awal, dari awal, jangan mencari-cari aib saudara kamu. Min awal, dari awal, jangan kamu bongkar aib saudara kamu. Dari mulai awal, jangan kamu celah dia, jangan kamu caci maki dia, jangan kamu rendahkan dia, jangan kamu hinakan dia. Min awal, ini yang merusak, ini yang menghancurkan. Dan rusaknya parah, kehancurannya parah. Dikarenakan yang ditusuk itu hati yang paling dalam. Bukan antum menusuk tangan atau kaki berdarah, dikasih bat merah, selesai. Itu juga kadang lama, perih. Apalagi yang ditusuk hati. Barakallahu. Mestinya sang pelaku yang suka mengumbar aib, yang suka mencaci maki, yang suka mencela, yang suka merendahkan, itu yang taubat, yang berbenah diri. Tahu diri, jaga lesanmu, jaga perlakuan kamu, jaga tingkah lakumu, benahi akhlakmu, benahi adabnya kamu. Termasuk hal yang aneh di zaman sekarang ini, korban yang diminta untuk memperbaiki diri. Ya, akhi, enggak boleh hudud nafsiyah, enggak boleh itu perkara pribadi, ya, akhi. Bukan perkara akidah, bukan perkara manhaj. Ya Allah akur, ya Allah yang rukun. Masya Allah. Insya Allah. Kalau lakunya itu insaf, taubat, diem, enggak mengulangi lagi, menyampaikan dia salah dengan perlakuan yang seperti itu. Itu pun ya perlu proses. Namanya luka, mau disembuhkan, ya perlu proses. Perih, pahit, nyengir-nyengir gitu ya. Insya Allah lama, kadang ada bekasnya. Itu luka fisik, apalagi luka hati. Ini hal yang paling gampang merusak ukhuwah. Dan yang paling sering terjadi. Tetap bukan aurat, mencari-cari kesalahan orang, aibnya orang, lalu mengumbarnya, membicarakan di depan halayak ramai, lalu mencaci maki saudaranya, mencela saudaranya, menghinakan saudaranya. Allahul musta'an. Fala haula wala quwwata illa billah. Dalam banyak riwayat, tindakan ini sangat dikecam. Dan memang bukan sifat seorang mukmin ya. Beliau mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu bi ta'an waral la'an waral fahish waral badhi." Seorang mukmin itu bukan ta'an, tukang tikam, tukang caci maki cela. Waral la'an bukan orang yang suka melaknat, tukang laknat. Waral fahish bukan orang yang keji ucapannya, keji perbuatannya. Waral badhi bukan orang yang kasar, yang kaku ucapan dan perbuatannya. Laisa bil mu'min. Itu bukan orang yang beriman, bukan orang yang saleh, bukan orang yang baik. Barakallahu fikum. maka hindari yang satu ini. Mencaci sabun wa syatmun, mencaci maki, mencerca, merendahkan, menikam, menghinakan, ucapan yang kecil, ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, tingkah laku yang arogan, yang kasar, ditinggalkan ya ikhwan. Tatabul aurat, mencari-cari aib, mencari-cari kesalahan, diumbar, dibongkar. Wallahul musta'an. Dan ini seringkalinya hati dan lisan. Hati dengan seubahnya, dengan buruk sangka kepada teman-temannya, kepada kaum muslimin, dicari-cari aibnya, lalu lisan, mencaci maki, mencela, membicarakan segala macamnya. Wallahul musta'an. Ini satu poin saja panjang penjabarannya. Dan saya sebutkan yang satu ini dikarenakan ini yang paling cepat merusak ukhuwah. Maka yang dianjurkan, yang diharapkan adalah husnuzon. Baik sangka dengan muslimin, baik sangka dengan para ikhwah, baik sangka dengan para teman, dengan para sahabat. Baik sangka. Jaga lisan. Ucapkan yang baik-baik saja. Atau kamu diam. Faliyakul khairul yasmud. Ucapan yang baik atau kamu diam. Jangan tajasus. Jangan memata-matai saudara kamu. Jangan mencari-cari aib saudara kamu. Tutupi aibnya. Kamu tahu ada aib pada saudara kamu. Perbaiki dia. Perbaiki aibnya. Tegur dengan baik. Nasihati dengan cara yang baik. Dan selamatkan jiwamu. Selamatkan hati kamu. Namanya salamatussal ikhwan. Selamat hatimu, jiwa kamu dari para ikhwah. Diisi dengan cinta karena Allah. Diisi dengan kasih sayang karena Allah. Diisi dengan mawaddah dan rahmah karena Allah. Diisi dengan semuanya. Dihormati, saling menghormati, saling menghargai karena Allah. Diisi dengan itu. Dan tinggalkan, hilangkan, hapuskan semua penyakit-penyakit yang membara dalam hati. Kepada teman-teman kamu, para ikhwah kamu, kepada saudara-saudara kamu. Hilangkan yang namanya kedengkian, kebencian, kedongkolan, permusuhan, dendam, kesumatan. Hilangkan semuanya itu. Namanya salamatus sadr. Ini kunci untuk supaya ukhuwah itu indah. Hatinya harus bersih. Barakallahu. Abu al-Barakat Muhammad al-Ghazzi rahimahullah dalam bukunya Adabul Isyrah wa dzikru shofati wal ukhuwah menukil dari As-Saqafi rahimahullah menjelaskan tentang sifat paling afdal, sifat paling utama yang ada pada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang-orang baik, abrar. Beliau mengatakan min inna min ajalli sifatil abrar salamata sadrihim lil ikhwan. Sifat orang-orang baik yang dikatakan al abrar, sifat mereka yang paling utama, yang paling afdal adalah selamatnya hati mereka dari para ikhwah. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada dendam. Tidak ada. Diisi dengan cinta, kasih sayang, belas kasih. Saling support, saling bersinergi, saling berkoordinasi, gotong royong, bahu-membahu. Suka dan duka yang suka dan duka bersama-sama dengan mereka. Husnuzon, baik sangka, bahagia. Jiwanya bersih. Wallahul musta'an. Ini yang paling utama, paling afdal. Yang dengan itu akan jadi indah sebuah muamalah, yang dengan itu akan sebagai indah sebuah akhlakul, sebuah ukhuwah, sebagai indah sebuah interaksi antar sesama, barakallahu fikum. Dan itu lebih ditekankan pada sosok sunni salafi. Dengan muslimin kamu bisa, maka dengan sesama ahlu sunnah harus lebih bisa lagi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan masih banyak lagi yang lain ya, kawan. ada 100 poin barangkali atau lebih hal-hal yang bisa merusak ukhuwah, merusak persaudaraan, dan rata-rata yang mereka sebutkan terkait dengan bab akhlak, bab adab, ya, keburukan etika, keburukan akhlak, keburukan adab, keburukan akhlak ini banyak yang menjatuhkan pelakunya kepada dosa, kemaksiatan, dosa besar. Sebagian menjerumuskan pelakunya kepada penyimpangan-penyimpangan manhaj. Tapi rata-rata terkait dengan babul mu'amalah. Ini yang perlu diantisipasi dan diwaspadai, barakallahu fikum. Kita berjuang sekuat tenaga untuk menjaga, ya, merawat ukhuwah kita, dijaga, dirawat, dipelihara yang bagus, diperkokoh, diperindah. Dengan menyatukan akidah, menyatukan prinsip keimanan, menyatukan prinsip sunnah, menyatukan manhaj, menyatukan kefiah ibadah, menyatukan terhadap dakwah, dan memiliki etika yang luhur, berdikati yang baik dalam berinteraksi dengan sesama barakulah. Perjuangan itu, dan jangan sampai merusak ukhuwah dengan mengerjakan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip atau tindakan-tindakan yang berseberangan dengan etika dan akhlakul karimah. Wallahul musta'an. Sambil banyak doa kepada Allah Jalla wa'ala, semoga beri taufik, beri hidayah, supaya diluruskan langkah kita, niatan kita, upaya kita, untuk bisa menjaga ukhuwah kita, diberi taufik, beri hidayah, diberi kekuatan, untuk menghindarkan ukhuwah kita dari segala asbab yang merusaknya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga manfaat. Dan semoga ke depan kita bisa lebih menjaga ukhuwah kita. Ini aset yang sangat berharga, hal yang sangat bernilai. Barakallahu fikum, tengah-tengah kita, jaga ukhuwah dan hilangkan segala asbab yang bisa merusaknya. Barakallahu fikum. Terutama terkait dengan etika-etika dan segala macamnya itu. Kadang hal yang kecil-kecil membuat ketersinggungan, merusak ukhuwah. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Nakfasilahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.